Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang perjalanan hijrah ke Habasyah dan bagaimana upaya kaum musyrikin untuk memulangkan para sahabat kembali ke kota Makkah dengan berbagai macam tipu daya dan tipu muslihat yang mereka tempuh, dengan berbagai macam bentuk kedustaan-kedustaan yang mereka ada-adakan. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullahu ta'ala, hiratul musyrikin, kebingungan kaum musyrikin. Tatkala kaum musyrikin merasakan kekecewaan dan kegagalan untuk memulangkan muslimin dari Habasyah, maka semakin meluap-luaplah kemarahan mereka. Dan mereka mengamuk karena marah. Akhirnya, kemarahan tersebut mereka lampiaskan kepada kaum muslimin yang tinggal di Makkah dengan melakukan berbagai macam bentuk tindak kekerasan kepada mereka. Terlebih barakallahu fikum, mereka terus senantiasa menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berlanjut di dalam menyampaikan dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Di sisi yang lain, mereka juga melihat bahwa Abu Talib selalu tampil menolong dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa memperdulikan berbagai macam ancaman-ancaman keras, intimidasi-intimidasi yang mereka lakukan. Sehingga mereka pun bingung atas urusan mereka. Apa sekiranya yang bisa mereka perbuat untuk mencegah dan menghalangi bahkan membasmi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang mereka dikuasai oleh keinginan untuk mengganggu. Terus dikuasai oleh perasaan itu. Sehingga mereka pun kembali menyiksa, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sisa dari para sahabat yang masih ada di kota Mekkah. Terkadang pula mereka membuka pintu-pintu niqash wal jidal, perdebatan. Terkadang mereka menawarkan bujukan-bujukan, rayuan-rayuan. Dan terkadang pula mereka mengupayakan tawar-menawar. Ingin berjumpa di tengah jalan dengan segala macam bentuk upaya tawar-menawar yang mereka inginkan. Dan terkadang pula barakallahu fikum mereka memikirkan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghentikan dakwah beliau terhadap Islam, menyeru manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Terus mereka upayakan berbagai kemungkinan-kemungkinan tadi. Berbagai gambaran-gambaran tadi mereka upayakan. Namun, semua usaha yang mereka upayakan itu tidak membuahkan hasil, tidak memberi manfaat sedikit pun bagi mereka. Bahkan, kesudahan akhir dari upaya yang sungguh-sungguh yang sudah mereka kerahkan adalah al-khaibah wal-khusran, gagal dan rugi. Maka kita akan menyebutkan, kata Syekh, gambaran singkat tentang poin-poin tadi yang kita sebutkan dari berbagai macam bentuk sikap yang mereka tempuh karena sudah bingung mereka dengan berbagai macam upaya yang mereka usahakan. Di antaranya adalah at-ta'dzib wa muhawalatu al-qatl, siksaan dan upaya pembunuhan. Kata Syekh menyatakan, adalah kebiasaan mereka, kaum musyrikin, mereka akan kembali kepada kegemaran mereka setelah mendapatkan kegagalan. Dan benar-benar mereka kembali dengan sikap keras dan penyiksaan yang mereka lakukan kepada kaum muslimin yang masih tinggal di kota Makkah. Tidak luput juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuknya adalah bahwa Utaibah bin Abi Lahab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata bahwa dia mengingkari alladhi dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, yaitu surah An-Najm ayat 8 dan 9. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut, thumma dana fatadalla, kemudian beliau mendekat dan bertambah dekat, fakana qaba qausaini aw adna, mendekat hingga sejarak dua ujung busur, bahkan lebih dekat lagi atau lebih dekat lagi. Lalu kemudian ia menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gangguan dan merobek baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia meludah pada wajah beliau. Akan tetapi ludahnya kembali berbalik kepada Utaibah bin Abi Lahab. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma arsil alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, kirimlah kepadanya anjing dari anjing-anjingmu. Maka keluarlah Utaibah bersama rombongan ke negeri Syam, dan kebiasaan mereka adalah dalam rangka untuk berdagang. Maka tatkala mereka singgah di suatu jalan atau di tengah perjalanan, mereka dikelilingi oleh singa. Dikelilingi oleh singa. Maka ia berkata, Utaibah bin Abi Lahab, huwa akili wallah, demi Allah dia akan memakanku. Dia akan menerkam aku. Sebagaimana yang sudah didoakan atasku oleh Muhammad. Qatalani wa huwa bi Makkah wa ana bi Syam. Dia membunuhku padahal ia di Makkah sementara aku di Syam. Falamma namu, tatkala mereka tidur, ja'aluhu fi wasatihim, mereka menjadikan Utaibah ditaruh di tengah-tengah. Naam. Akan tetapi sang singa menerkam dia. Naam min bainil ibil wan nas. Padahal dia sudah berada di antara onta-onta dan manusia, taruh di tengah-tengah. Naam. Tetapi sang singa mencarinya. Wa qatalahu, dan membunuhnya. Singa tersebut menerkam Utaibah bin Abi Lahab. Wa min dzalika, termasuk pula bentuk siksaan dan upaya pembunuhan yang mereka lakukan adalah anna Uqbah bin Abi Mu'aid, bahwa Uqbah bin Abi Mu'aid wati'a bi rijlihi ala raqabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menginjak dengan kakinya, menginjak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan sujud sampai kedua matanya melotot. Begitu kerasnya naam injakan kaki Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka diambil dari runutan kejadian-kejadian ini bahwa kaum musyrikin setelah kegagalan mereka dari semua upaya yang sudah mereka lakukan untuk mencegah dan menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berpikir sungguh-sungguh untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau adda dzalika ila safkid dima', meskipun akan mengantarkan kepada pertumpahan darah. Meskipun akan mengantarkan kepada pertumpahan darah. Bagi mereka sudah tidak ada masalah. Yang penting bagaimana caranya bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Wa mimma yadullu ala dzalika, di antara yang menunjukkan hal itu bahwa mereka sudah tidak peduli lagi dengan berbagai macam resiko yang bakal muncul dari usaha mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Jahal suatu hari berkata kepada Quraisy, inna Muhammadan qad aba. Muhammad ini enggan. Dia sudah tidak mau dengan berbagai perkara-perkara yang kita upayakan, yang kita tawarkan kepadanya, yang kita ancamkan kepadanya. Enggan dia. kecuali apa yang kalian lihat dari ia terus mencela agama kita, mencaci maki ayah-ayah kita, menganggap bodoh akal-akal kita, dan mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Dan aku bersumpah kepada Allah, aku akan bawakan kepadanya sebuah batu yang aku sanggup untuk memikulnya. Dan apabila dia sujud dalam salatnya, akan aku pecahkan dengan batu itu kepalanya. Kata Abu Jahal. Kalian menyerahkan aku karena tindakanku itu, atau kalian akan melindungi aku? Urusan kalian. فَلْيَصْنَعْ بَعْدَ ذَلِكَ بَنُوا عَبْدِ مَنَافْ مَا بَدَى لَهُمْ. Adapun Banu Abd Manaf, silahkan perbuat apa yang nampak menurut mereka. Mereka ingin berbuat apa, silahkan. Maksudnya, kalau mereka ingin membela Nabi SAW. Qalu, mereka menyatakan, Wallah, la nusallimuka li syai'in abada, famdi lima turidu. Kami tidak akan menyerahkan engkau, maka lanjutkan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu rencanakan. Maka tatkala pagi hari, Abu Jahal kemudian mengambil sebuah batu sebagaimana yang ia sifatkan, yang sanggup ia bawa, bukan batu kecil. Apa yang mampu untuk dia bawa. Dan ia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau datanglah Rasulullah, lalu kemudian menunaikan salat. Dan kaum Quraisy di tempat berkumpulnya mereka, mereka menunggu-nunggu apa yang akan diperbuat oleh Abu Jahal. Maka kemudian datanglah Abu Jahal dan mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama batu yang ia sanggup untuk ia bawa. Ternyata summa raja'a munhaziman muntaqian launuhu. Dia mundur. Pucat. Dia. Mer'uban. Dalam keadaan takut. Dan kedua tangannya tidak bisa bergerak. Atas batu yang ia bawa. Sampai dia pun melemparkan batu tersebut. Faqalat lahu Quraisy, "Ma laka ya Abul Hakam?" Maka berkata kepadanya Quraisy, "Ada apa denganmu wahai Abul Hakam?" Maka ia menyatakan, "Qumtu li af'ala ma qultu al-Bariha." Aku sudah bangkit untuk melakukan apa yang aku ucapkan tadi malam. Ternyata seekor sapi jantan, apa namanya? Seekor onta jantan menghalangiku. Dan aku tidak pernah melihat seperti kepala dan punggungnya serta taring-taringnya. Naam. Dan ia ingin menerkamku. Ia ingin menerkamku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Dzaka Jibril. Laudana la'akhadahu." Itu adalah malaikat Jibril seandainya dia mendekat, maka ia akan menghabisinya. Ia akan menghabisinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terjadilah, kata Syekh, ma huwa ashaddu min dhalika wa anka, apa yang lebih besar dan lebih menjedihkan daripada itu, yaitu Quraisy berkumpul pada satu hari di Al-Hatim, di Hijr Ka'bah, wa takallamu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membicarakan Rasulullah. Fabainama hum kadzalik, dalam keadaan mereka sedang memperbincangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, id tala'a alaihim Rasulullah wa bada'a yatufu bil bait. Rasulullah muncul, kemudian beliau melakukan tawaf di Ka'bah. Maka tatkala beliau melewati mereka, mereka mencela Nabi, dan hal itu nampak pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ketidaksukaan atas celaan-celaan dan caci makian mereka. Summa marra bihim tsaniyah, kemudian beliau melewati mereka pada kali yang kedua, juga sama. Mereka mencemooh, mencerca, mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga nampak pada wajah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Summa marra bihim tsalitsah, kemudian beliau melewati mereka kali yang ketiga, juga sama yang mereka lakukan. Mencemooh, mencerca, mencaci maki, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawaqafa, maka beliau berhenti. Kemudian menyatakan, dengarkan wahai ma'asyara Quraisy, dengarkan wahai orang-orang Quraisy, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku akan datang kepada kalian dengan membawa kematian. Fa akhadhatil qaum kalimatahu. Kalimat ini benar-benar mengena kepada mereka. Tertegun mereka karenanya. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang hinggap. Maksudnya karena begitu tenangnya mereka, diliputi oleh rasa takut. Nah, karena mereka masih sesungguhnya meyakini bahwa seorang yang didoakan dengan kejelekan di Baitullah, dia akan terkena bala akibat doa kejelekan tersebut. Sampai orang yang paling keras di antara mereka berupaya untuk meredam Nabi dengan cara terbaik yang ia mampu. Nah. Lantas kemudian, barakallahu fikum, tatkala keesokan harinya, mereka juga masih berkumpul. Yazkuruna amrahu, mereka menyebutkan, membicarakan tentang urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi muncul, mereka menghadang dengan meloncat serempak, menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil ujung-ujung dari pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, antal ladzi tanhana amma kana ya'budu aba'una, engkau yang menghalangi kami, yang melarang kami dari apa yang diibadahi oleh ayah-ayah kami. Qala ana dzaaka, akulah orangnya. Akan mereka menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, yang ini mendorong Nabi, yang satu mengacak-acak Nabi alaihi salat wassalam. Dan datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid, membelitkan pakaiannya di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencekik Nabi dengan sekeras-kerasnya. Kemudian datang seorang melapor kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sembari menyatakan, adrik sahibaka, temui sahabatmu. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengambil pundak atau menarik pundak Uqbah bin Abi Mu'aid dan menariknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia Abu Bakar As-Siddiq memukul yang ini, bergulat dengan yang itu sembari menyatakan, wailakum, celaka kalian. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Apakah kalian akan membunuh seorang yang menyatakan bahwa Rabbku adalah Allah? Maka mereka berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Abu Bakar As-Siddiq. Wa darabuhu darban. Mereka benar-benar memukulnya. La yu'raf wajhuhu min anfihi, sampai tidak dikenal mana hidung mana wajah. Babak belur. Naam. Babak belur. Lantas kemudian Banu Taim membawa beliau radhiyallahu taala anhu fi thawbin, pada sebuah kain atau pada pakaian. Wa adkhaluhu manzilahu, dan mereka memasukkannya ke dalam rumahnya. Wala yashukuna fi mautihi, mereka sudah tidak ragu tentang kematiannya. Ini orang sudah mati, Abu Bakar As-Siddiq. Fatakallama akhirun nahar, ternyata ia atau beliau berbicara di akhir siang dan bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya tentang nasib Rasulullah. Lantas mereka kemudian mencela Abu Bakar As-Siddiq. Sudah sedemikian yang ia dapatkan sampai tidak ada satu orang pun yang ragu. Ia sudah mati. Ternyata begitu siuman sadar kembali, masih saja yang ditanya Nabi Muhammad. Mereka pun mencelanya. Wa kharaju min indihi, dan keluar darinya. Pergi meninggalkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wa'urida alaihi ta'am wa syarab, ditawarkan kepada beliau makanan minuman. Fa'aba an ya'kul au yashrab, tapi beliau enggan untuk makan dan minum. Hatta yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka tatkala malam telah sunyi, manusia sudah terlelap, maka mereka pun kemudian membawa Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi dari al-Arqam, di mana beliau sedang berada di rumah al-Arqam. Na'am, falamma wajadahu bi khair, tatkala Abu Bakar As-Siddiq mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi baik, naam, barulah beliau mau makan dan minum. Barulah beliau mau makan dan minum. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan sungguh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah keluar, yuridu al-hijrata ila al-Habasyah. Beliau ingin hijrah ke Habasyah. Ba'dama ishtadda alaihi al-adha, setelah semakin besar gangguan-gangguan yang beliau rasakan. Wa tadayaqat alaihi subulul hayah, dan semakin sempit jalan untuk hidup. Ancaman sudah semakin besar. Bukan sekedar ancaman, tindakan nyata. Sampai tidak ada satupun yang menyangka dia masih hidup. Maka beliau telah keluar. Naam tatkala sampai di Barkal Ghimad, laqiyahu Malik ibnu Ad-Daghinah, Sayyidul Qarah wal Ahabish. Naam, ia berjumpa dengan Malik ibnu Daghinah, pemimpin Al-Qarah wal Ahabish. Al-Qarah disebutkan di catatan kaki, ismu qabilatin azimah. Nama sebuah kabilah yang besar, majmu'ah qabail tahalafu inda Jabal Hubashi, fasummu bidzalik. Sekumpulan kabilah yang mereka tahalafu, saling bersumpah untuk bersekutu, naam, di sisi Jabal Hubashi, maka mereka pun dinamakan Ahabish. Maka fasa'alahu an qasdihi, ia pun bertanya tentang tujuannya. Dan beliau mengabarkan kepada Malik ibnu Ad-Daghinah. Faqala, maka ia berkata, misluka ya Aba Bakrin. Orang semisal engkau wahai Abu Bakar, tidak boleh keluar. Tidak boleh pergi. Engkau suka membantu orang yang tidak punya. Engkau suka menyambung tali silaturrahim. Engkau suka memikul beban orang lain, memuliakan tamu, dan menolong kejadian-kejadian yang hak. Maka aku akan menjadi pelindung bagimu. Farji' wa'bud rabbaka bibaladika. Kembalilah. Sembahlah Tuhanmu di negerimu. Jangan keluar. Summa raja'a ila Makkah. Kemudian keduanya kembali ke kota Makkah. Wa a'lana ibnu Daghinah fi Quraisy an jiwarihi li Abi Bakar. Dan ibnu Ad-Daghinah, naam, mengumumkan kepada orang-orang Quraisy tentang perlindungannya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka tidak mengingkarinya. Kaum Quraisy tidak mengingkari perlindungan yang diberikan oleh Malik ibnu Ad-Daghinah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Walakin qalu lahu, tapi mereka berkata kepadanya, perintahkan Abu Bakar untuk menyembah Rabbnya di rumahnya, jangan ditampakkan terang-terangan. Karena kami khawatir akan terfitnah para wanita-wanita kami, anak-anak kami, dan orang-orang lemah di antara kami. Maka Abu Bakar As-Siddiq, naam, beberapa waktu lamanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di rumah beliau. Summa bana masjidan bifina'i darihi. Lalu kemudian setelah itu beliau membikin tempat untuk ibadah di halaman rumahnya. Wasta'lana bisalatihi wa qira'atihi, dan menampakkan salatnya, baca Qur'annya. Maka diingatkan oleh ibnu Ad-Daghinah tentang perlindungan yang sudah ia berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Namun Abu Bakar kemudian mengembalikannya, naam, dan menyatakan, arda bi jiwarillah, aku rida dengan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana rajulan bakka'an, Abu Bakar ini seorang laki-laki yang suka menangis, yang selalu menangis, hatinya gampang terenyuh. La yamliku ainaihi idza qara al-Qur'an, beliau tidak bisa menguasai kedua matanya jika baca Qur'an. Naam, tidak bisa membendung air mata kalau baca Al-Qur'an. Akhirnya karena hal itu, para wanita-wanita musyrikin dan anak-anak mereka tersentuh karena bacaan dan karena tangisan sahabat Abu Bakar. Wahum ya'jabuna minhu, dan mereka ta'jub karenanya. Wa yanzuruna ilaih, dan melihat. Akhirnya kaum musyrikin kembali menyakiti sahabat Abu Bakar karena hal tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh menyatakan, di sela-sela keadaan-keadaan genting tersebut yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, terjadilah kejadian yang luar biasa, yaitu masuk Islamnya dua orang pemberani dan dua orang yang terhormat, min Abu Talib Quraisy, dari pemberani-pemberani Quraisy, yang sejak itu kaum muslimin beristirahat naam dari berbagai macam gangguan, siksaan naam di bawah naungan kekuatan keduanya. Dua orang tersebut yang dimaksud adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Naam, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Syekh menyatakan, Islamu Hamzah radhiyallahu anhu. Tinggal berapa menit? Satu atau dua ya? Tiga. Baik. Keislamannya Hamzah besok aja ya? Nah, nanggung soalnya. Saya berhenti pas satu baris. Nah, kalau penasaran, insyaAllah kita ketemu besok pagi pada subuh insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.